بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، masih melanjutkan bab kitab talak tentang perceraian, dan terkhusus di sini melanjutkan bab iddah, dan terkhusus lagi ihdad. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita sedikit jelaskan di sana ada iddah, ya, masa menunggu bagi wanita yang dicerai, dan itu bermacam-macam sesuai dengan kondisi wanita yang dicerai. Berikutnya kita juga sebut ada istilah ihdad. Ihdad yaitu seorang wanita yang ditinggal mati oleh suami atau kerabat, disyaratkan untuk melakukan ihdad, ya, masa berkabung, dan itu juga ada aturannya. Pada pertemuan yang lalu, pada hadis yang kita baca, bahwa ketika kerabat yang meninggal, maka paling lama 3 hari melakukan ihdad. Selebihnya tidak boleh. Nah, sekarang pada hadis ini kita akan baca bahwa ketika yang mati adalah suaminya, maka di sana juga ada masa ihdad yang panjang, yaitu 4 bulan 10 hari, sama dengan masa iddah, ya, sesuai dengan masa iddah, menunggu 4 bulan 10 hari, dan selama itu pula dia ihdad, yaitu harus meninggalkan hal-hal yang sifatnya berhias, ya, nanti kita akan baca. Hadis yang ke-317, الحديث السابع عشر بعد الثلاثمائة، أن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، dari أم عطية رضي الله عنها، bahwa رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda، لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. Seorang wanita tidak boleh melakukan ihdad atas kematian seorang mayit lebih dari 3 hari illa ala zaujin, kecuali terhadap suami. 4 ashhurin wa 10, yaitu 4 bulan 10 hari. Wala talbisu thawban masbughan illa thawba asbin, dan tidak boleh memakai pakaian yang dicelup kecuali pakaian asbin, yaitu yang berasal dari Yaman. Wala taktahilu wala tamassu tiban wala syai'an, tidak boleh memakai celak di matanya. Wala tamassu tiban, tidak boleh memakai wangian wala syai'an, tidak boleh sesuatu pun, yakni dari hal-hal semisal itu, illa idza tawrat, kecuali bila dia telah suci, nubdzatan min qustin, yakni ketika suci dari haid misalnya, boleh memakai nubdzah, yakni sedikit ya, min qustin au adfar, dari wewangian qustin atau adfar. Ya. Demikian hadis ini disampaikan dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha. Kita akan bahas berapa hal yang terkait dengan hadis ini. Jadi di sini makna hadis tersebut tadi kita sebutkan ini kaitannya dengan ihdad. Dan telah disebut pula di awal hadis ini terkait seorang wanita yang melakukan ihdad terhadap kematian selain suami. Disebutkan di sini tidak boleh lebih dari 3 hari. Lalu Nabi mengecualikan kalau suami itu seorang wanita boleh melakukan ihdad atas kematiannya selama 4 bulan 10 hari. Jadi ini sama dengan masa apa? Iddah. Jadi sekaligus ya. Iddah. Nah, di sini disebutkan oleh ulama juga pada pertemuan yang lalu ketika kita membahas seorang wanita yang hamil ya. Wanita yang hamil kemudian ditinggal mati suaminya. Maka masa iddahnya di sini sesuai dengan apa? Masa hamilnya, ya. Bukan 4 bulan 10 hari, tapi sesuai dengan masa hamilnya. Seandainya masa hamilnya itu sebentar, artinya karena dia sudah hamil tua lalu suami meninggal, maka ya berarti masa iddahnya sebentar. Sesuai dengan waktu melahirkan. Artinya sampai dia melahirkan. Nah, begitu pula di sini masa ihdad. Jadi kalau wanita yang ditinggal suami mati dalam kondisi tidak hamil, 4 bulan 10 hari iddahnya dan ihdadnya. Ya. Begitu pula sebaliknya, bukan begitu pula yang ini yang hamil dan ditinggal mati suaminya, masa iddahnya dan ihdadnya ya sampai dia melahirkan. Ya. Jadi mungkin cuma seminggu ya, mungkin saja iddahnya dan ihdadnya cuma seminggu mungkin. Ya. Seperti yang pernah kita baca pada beberapa hadis yang lalu. Begitu. Lalu di sini Nabi SAW menjelaskan apa ihdad itu. Nah, di sini kata beliau, la talbasu thauban masbughan illa thauba asbin. Jangan dia memakai pakaian yang dicelup kecuali pakaian asbin, yaitu di sini thiyabun minal Yaman, so, pakaian yang diimpor dari Yaman kalau bahasa kita sekarang ya. Jadi di Madinah dulu ada pakaian-pakaian yang dikenal dari Yaman. Ya, warna hitam, ada campur putih. Dikenal pakaian dari sana. Jadi Nabi katakan kecuali itu. Nah, di sini disimpulkan oleh Syekh Al-Bassam sebagai syarih pensyarah dalam kitab Taisirul Alam. Maksudnya kalau begitu bahwa dilarang memakai pakaian yang dicelup ini artinya pakaian yang memang ada unsur apa hiasan ya, menghiasi pakaian itu dengan warna itu memang untuk hiasannya ya, dengan celupan itu sehingga wanita itu memakai pakaian yang berhias begitu. Ya. Adapun di sini dikecualikan yang dari Yaman itu karena apa? Karena itu suatu pakaian yang dicelup namun bukan dengan tujuan hias-hiasan. Jadi sekedar warna biasa, enggak bermaksud untuk hias-hiasan. Nah, berarti ini bisa kita pahami di sini bahwa maksud daripada dicelup atau tidak dicelup itu intinya pada hias-hiasannya atau tidak begitu. Kalau suatu pakaian memang ada unsur hias-hiasan, mungkin apapun bentuknya ya, zaman sekarang kan macam-macam, yaitu jangan dipakai saat wanita berihdad. Tapi kalau pakaian berwarna dan sudah umum sekali zaman sekarang warna-warni ya, namun tidak ada maksud sama sekali untuk hias-hiasan. Jadi pakai pakaian itu ya biasa, nggak ada kesan dia sedang berhias ya dengan pakaian itu. Nah, nampaknya kalau seperti ini, wallahu a'lam, tidak apa-apa. Karena memang di masyarakat kita ya umumnya begitu ya. Justru pakaian yang tidak ada warnanya sama sekali, hitam semua atau abu-abu semua malah jarang ya kan. Ini kan untuk di ini kaitannya di rumah ya, di luar rumah jelas pakaian-pakaian yang syar'i. Ini termasuk yang di rumah saja artinya seperti itu. Ya. Menghindari hiasan. Kemudian berikutnya kata Nabi SAW, wala taktahilu wala tamassu tiban wala syai'an. Wanita yang berihdad tidak boleh memakai celak ya, menghiasi matanya. Wala tamassu tiban, tidak memakai wangi-wangian, wala syai'an dan apapun. Nah, ini juga kembalinya ke makna berhias ya pada fisiknya. Juga tidak boleh di masa wanita itu melakukan ihdad. Ya. Illa idza tahurat, kecuali kalau dia suci. Nah, ini dalam kondisi misalnya wanita itu haid ya kan, kemudian suci. Karena di situ ada kondisi khusus ya, yaitu dia memandi janabat. Kemudian setelah mandi janabat itu pun juga disyariatkan seperti ini, yaitu dia memakai wawangian pada kadar tertentu, yaitu nubdah, sepotong sedikit ya, nubdah itu memakai sedikit wangian dari kustin. Kustin ini kalau sekarang sudah mulai dikenal juga namanya al-kustul hindi ya. Kadang dikenal di dunia herbal ini, obat-obatan. Tapi itu juga sesungguhnya ada fungsi wewangian juga. Ya. Kadang di, ya ini ada cara-cara tertentu, juga ada fungsi sebagai wewangian. Au adfar, adfar ini juga jenis wewangian. Jadi itu dipakai di wilayah tertentu ya, insya Allah bagi wanita di saat-saat seperti ini mereka sudah lebih mengetahui. Nah, ya ini intinya lebih jelas di tempat keluarnya haid dikasih wangian tersebut, begitu saja. Nah, jadi itu yang dikecualikan oleh Nabi SAW semasa wanita melakukan ihdad. Ya, semasa wanita melakukan ihdad dikecualikan memakai itu. Di sini ada penjelasan juga dari Syekh Al-Bassam. Ya, kata beliau, menjelaskan tentang makna ihdad ini. terkait dengan hias menghiasi, ya. Kata beliau, wa tajammul wa dhidduhu raji'ani ila 'urfi kulli zamanin wa makan. Berhias atau tidak berhias, ya. Bagaimana kita menilai berhias atau tidak berhias? Ini kembali kepada tradisi di tiap-tiap waktu dan tempat, ya. Jadi bisa berubah-ubah. Ya, makanya tadi sedikit saya katakan seperti itu. Karena di masyarakat kita ya, seperti yang kita ketahui bersama. Bahkan tiap zaman mungkin bisa berubah-ubah. Ya. Fahuwa dzaukun. Karena bab hias menghiasi itu kaitannya dengan dzauk, rasa. Ya, dan tradisi itu ya. Insyaallah orang-orang bisa menilai ya. Dengan tradisi yang berlaku di masing-masingnya, pakaian ini mengandung unsur hiasan-hiasan atau pakaian ini biasa saja, ya, penampilan tertentu, ya, mengandung makna berhias atau tidak. Nah, ini bisa berubah-ubah, ya, di satu tempat berbeda dengan tempat yang lain. Ya, di sini dianggap tidak berhias, di tempat lain dianggap berhias, itu mungkin saja. Nah, sehingga hukum terkait dengan masing-masing tempat kaitannya dengan ini. Fala yataqayyadu bi naw'in min ath-thiyabi wal hay'ah. Sehingga tidak terikat dengan macam tertentu dari pakaian maupun hay'ah. Hay'ah penampilan, ya, penampilan. Ya. Jadi terutama dalam bab pakaian ini kan sangat, ya, di masyarakat kita sangat berbeda sekali dengan mungkin tradisi di tempat yang lain. Ya. Mungkin di Arab, mungkin di Afrika. Ini kan sangat berbeda. Faqad qala Syekhul Islam, Syekhul Islam rahimahullah menjelaskan, al-mu'taddatu an wafatin, seorang wanita yang menjalani masa iddah karena kematian, tatarabbasu arba'ata ashhur, ya, dia menunggu dalam masa iddahnya selama 4 bulan, yakni dan 10 hari. Wa tajtanibu zinah wa tib fi badaniha wa thiyabiha. Kemudian dia menjauhi az-zinah, hias-hiasan, wa tib, wawangian, fi badaniha wa thiyabiha, baik pada fisiknya maupun pada pakaiannya. Ya, ini kaitannya dengan hias-hiasan. Kedua, watalzimu manzilaha. Juga dia tetap di rumahnya. Nah, ini nanti kaitannya sama hadis yang akan datang, ya. Di hadis yang baru kita baca belum ada ini, tapi di hadis yang lain. Jadi yang kedua, bab keluar rumah. Orang yang menjalani masa ihdad juga jangan keluar rumah. Fala takhruju bin nahari illa lihajatin. Sehingga jangan keluar di siang hari kecuali karena suatu hajat. Ya. Kalau ada hajat, misal, ya, hajat. Hajat itu memang kebutuhan, ya, kebutuhan yang memang dibutuhkan, bukan kemauan semaunya sendiri, bukan. Kalau bab kebutuhan dalam bahasa tradisi kita, ya, butuh apa? Oh, mau beli gorengan, nah, butuh juga, ya kan. Butuh apa? Oh, mau beli apa namanya, jajan itu. Ya, semuanya juga butuh. Nah, tapi bahasa syar'i, atau bukan bahasa syar'i, mungkin lebih ke bahasa istilah fikih, ya. Hajat itu, ya, bukan seperti itu. Tapi memang kebutuhan yang perlu, ya. Misal, memang butuh untuk makan dalam sehari itu. Ya, dia perlu bikin masakan, ya kan. Kalau tidak ada yang membelikan beras, ya akhirnya nggak makan. Nggak ada yang membelikan sayur untuk makan, akhirnya ya nggak makan sayur. Nah, ini semacam itu hajat, ya. Bahkan kadang sampai darurat. Nah, ini nanti ada bab darurat. Ya. Atau misalnya sakit, perlu ke luar, beli obat, atau ke dokter. Nah, ini hajat. Ya. Jadi di siang hari dia boleh keluar ketika ada hajat. Ya. Kalau tidak ada hajat, tetap di rumah. Ya, yang kedua, yang berikutnya, wala billail. Kedua, keluar malam. Juga tidak boleh, lebih-lebih lagi. Illa li darurah. Baru boleh ketika ada darurat. Nah, ini ada istilah darurat sekarang kan. Jadi ini memang istilah hukum. Ya. Darurat ini ya kebutuhan darurat. Itu kebutuhan yang melebihi hajat. Tingkatannya itu lebih daripada hajat. Ya. Wala talbasu al-hulliyya. Jangan memakai apa hiasan-hiasan. Jadi hiasan ditanggalkan saat-saat itu. Ya. Anting, kalung jangan dipakai dulu. Wala takhtadibu bihinna. Jangan memakai khidab. Khidab itu pewarna, ya. Dengan hinna. Hinna itu inai itu ya. Yang warna coklat di kadang buat mewarnai tangan, kuku, ya kulit itu hinna. Ya, kadang di rambut. Jangan dipakai hinna. Wala ghairihi dan yang lain. Nah, ini prakteknya ihdad seperti itu, ya. Wala yahrumu 'alaiha 'amalun minal a'mal al-mubahah. Tidak haram baginya suatu kerjaan dari kerjaan-kerjaan yang mubah. Jadi aktivitas boleh, ya, aktivitas boleh dari aktivitas yang mubah atau bahkan kerjaan yang dia punya kerjaan misalnya menjahit. Misalnya juga emang di rumah kerjaan catering, masak. Kerjaan-kerjaan boleh tetap. Ya. Wa yajuzu laha sa'iru ma yubahu laha fi ghairi al-iddah. Boleh melakukan halal itu, ya. Semua yang boleh saat dia di luar iddah. Jadi aktivitas kerjaan yang di luar masa iddah boleh, ya saat itu juga boleh. Jadi yang dilarang apa? Ya tadi itu. Yang dilarang ya, yang tadi disebutkan. Mithlu kalami man tahtaju ila kalamihi. Misal juga berbicara, berbincang, boleh. Kepada orang yang memang dia boleh berbincang dengannya. Minar rijal. Dari kaum lelaki sekalipun, apalagi wanita. Ngomong seperlunya, boleh. Idza kanat mutasattirah. Bila si wanita tetap tertutup. Ya. Wa hadha alladhi dzakartuhu huwa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang saya sebutkan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaf'aluhu nisa'us sahabah, yang dilakukan oleh para wanita-wanita istri para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yakni wanita-wanita para sahabat Rasulullah juga. Idza mata azwajuhunna, bila suami-suami mereka meninggal, ya. Nah, sampai di sini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait masa iddah, ya. Ya, kiranya mungkin cukup jelas ya masalah ini. Adapun masalah berikutnya bab tinggal, ya, bab tinggal di rumah, itu nanti akan disebutkan pada hadis berikutnya. Ya, ini hadisnya cukup panjang, mungkin kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Dan sedikit disebutkan bahwa kalau di masa jahiliyah, masa ihdad itu luar biasa beratnya ya. Di Islam 4 bulan 10 hari ketika suami meninggal, yaitu juga cukup berat. Namun perlu kita ingat bahwa ini adalah suatu hal yang semestinya dilakukan istri demi ya apa istilahnya, qiyaman bihaqqihi al-kabir. Kalau istilah Syekh Fauzan, Syekh Al-Bassam, ini merupakan hak suami, ibaratnya begitu. Seorang istri merasa sedih dengan kehilangan suaminya, sehingga melakukan itu. Ya, melakukan hak sang suami yang besar. Kemudian, watasawwunan fi ayami iddatihi. Sisi yang lain, ya, hikmahnya untuk menjaga dirinya. Karena dia di masa-masa itu kan memang masa iddah juga. Gak boleh menikah, gak boleh dilamar, ya kan? Ya, jadi melakukan hal itu demi itu semuanya. Di masa jahiliyah dulu 1 tahun, ya tidak boleh apa-apa di tempat yang gelap. Wah, nanti akan dibaca insyaallah pada hadis yang berikutnya, insyaallah. Tapi sementara materi sampai di sini dulu. Kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan.